وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. Masih melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Furuq baina aqidati as-salafi wa aqidati al-murji'ati fil iman. Kita sampai kepada halaman 129 mengenai pernyataan para ulama setelah sebelumnya dikutip dari kalam a'immatud da'wah, semisal Syekh Hamad ibn Muammar, Syekh Abu Butain, Syekh Sulaiman bin Abdullah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syekh, maupun saudara beliau Syekh Ishaq. Kemudian sampai kepada Al-Allamah Syekh bin Baz, ya, yang menyatakan ijma', kesepakatan para ulama akan ketiadaan silang pendapat di kalangan para ulama tentang kafirnya pelaku syirik akbar, atau tidak adanya silang pendapat di antara hal ini. Kita juga telah membacakan pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dibawakan oleh beliau akan kafirnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan bantahan terhadap orang yang tidak boleh mengkafirkan. Dan kita bacakan juga pernyataan Syekh Al-Utsaimin, beberapa pernyataan beliau atau fatwa beliau di kitab Burhanul Zahir. Nah, sekarang masuk kepada pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, Paris 129. Fa'ajaba la sarat sarat mas'alatan khilafiyatan. Terus aindal mutaakhirina haulai wal jahlu ala ismaini jahlun yumkinu zawaluhu hadha la yu'zaru fihi bil jahli, yakni yas'alu ahlal ilmi yatlubul ilma yata'allamu yaqra'u هذا يمكن زواله ولا يقدر إذا بقي عليه، أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا يستمع شيئا ولا يدري حاجة منقطعا ولا من يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يقدر به ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه، لكن يكون من أصحاب الفترة يفوض بالنار، يفوض أمره إلى الله، فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال حفظه الله: من أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر بأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر بأعماله، ليس لنا إلا الظاهر. نعم، ini dulu ya. Ya. Su'ila syekhuna, kata beliau. Mungkin ini pernyataan terakhir dari ulama setelah beliau membawakan kalam banyak ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, a'immatud da'wah. Sekarang Syekh kami yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, hal mas'alatul udzur, hal mas'alatul udzri bil jahli mas'alatun khilafiyatun? Apakah permasalahan udzur bil jahl ini adalah permasalahan yang khilafiyah? Fa ajaba la sarat mas'alatan khilafiyatan indal mutaakhirin haula. Beliau menjawab tidak. Permasalahan ini berubah menjadi permasalahan khilafiyah menurut mereka itu yang belakangan. Adapun menurut para salaf tidak pernah kita dapati kalangan para a'immah terutama para fuqaha yang menyatakan bahwa orang yang sujud kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah itu adalah bukan kekufuran. Tidak ada yang menyatakan itu adalah keimanan, semua menyatakan itu adalah kekafiran. Kekafiran yang mengharuskan takfirul mutlak wa takfirul muayyan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wal jahlu ala kismaini. Yang namanya kejahilan itu ada dua macam, dua bentuk. Jahlun yumkinu zawaluhu. Ini kejahilan yang pertama. Ya. Ini kejahilan yang pertama, yaitu kejahilan yang mungkin dapat dihilangkan. Ya. Kejahilan yang mungkin dapat dihilangkan. Nah, hadza la yu'dharu fihi bil jahli. Yang seperti ini tidak boleh diberi uzur dengan kejahilan. Ya'ni yas'alu ahlal ilmi, yatlubul ilma, yata'allamu wa yaqra'u, hadza yumkinu zawaluhu, la yu'dharu idza baqiya 'alayhi. Ya, na'am barakallahu fikum. Ya, itu dia bisa bertanya kepada ahli ilmu, kepada ustadz, kiai, kepada talib, kepada mahasiswa yang dia bisa bertanya di situ. Kalau dia enggak bisa bertanya secara langsung, dia bisa bertanya via medsos, via internet, ya, dan yang lainnya. Nah. Hada yumkinu zawaluhu wala yu'dharu idza baqiya 'alayhi. Yang seperti ini adalah yang kebodohan yang mungkin bisa hilang. Ya. Ya, kebodohan yang bisa hilang. Ya, dia tidak bisa diudzur apabila dia terus-menerus tetap berada demikian. Amma jahlun la yakunu zawaluhu. Adapun kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan. Ya. Semisal dia tinggal di pedalaman yang tidak ada akses informasi Islam. Dia mau bertanya ke siapa? Enggak ada. Enggak ada ustaz, enggak ada ahli tauhid, enggak ada internet. Ya. Taibarakallahu fikum. Ma indahu ahadun. Di sisinya tidak ada seorang pun yang bisa dia bertanya. Wala yastami'u syai'an, dia enggak bisa dengar apa-apa. Wala yadri, dia enggak tahu. Wa 'asha munqati'an, dia tinggal di sebuah tempat yang dia terputus, terisolir dia. Ya, dari mengetahui banyak perkara dalam agama ini. Wala yasma' bi syai'in, dia enggak mendengar apapun dari agama ini, enggak ada. Jangankan yang sahih, yang syubhat aja dia enggak dengar. Baik, hada yumkinu ma hada ma yumkinu zawaluhu. Ini enggak mungkin dihilangkan. Artinya dia enggak bisa membaca, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bertanya, dia tidak bisa duduk di sebuah majelis. Ya, Jumatan pun enggak ada khatib yang menyampaikan. Ya, dia enggak ngerti. Maka dia berislam tapi dia juga melakukan amalan kekufuran. Beda kalau dia memang kafir asli. Ya. Ya, barakallahu fikum. Hadza yu'dharu bih. Baru yang ini diberi uzur. Ya, namun bukan maksudnya diberi uzur kita katakan dia mukmin, tidak. Ya. Artinya kita tidak ta'yin perbuatan si pelakunya tadi. Kita tetap menyatakan kekufuran mutlak. Namun orangnya tidak kita takyin, tidak kita tunjuk hidungnya si fulan kafir yang tinggal di kutub Antartika itu misalkan, yang dia nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa bertanya, nggak tahu apa-apa, internet nggak ada. Ya, dia beribadah pada Allah, tapi dia juga beribadah pada selain Allah. Ya, berbeda ya dengan kafir asli yang tinggal di pedalaman. Ini kafir ya mereka. Tapi barakallahu fikum. Wa yakunu min ashabil fatrah. Maka dia berada dia seperti ashabul fatrah. Termasuk orang ashabul fatrah. Ashabul fatrah ingat ya. Orang yang hidup di masa dua kenabian. Ya, setelah nabi pertama dia enggak dapat dengar dari nabi pertama, nabi yang kedua pun juga belum diutus. Ini orang yang seperti ini ashabul fatrah enggak ada lagi di masa kita. Karena risalah Rasulullah SAW sudah terang benderang dan enggak ada lagi rasul setelah nabi kita Muhammad SAW. Ya, nanti di akhirat Allah uji mereka. Allah suruh masuk ke neraka. Hakikatnya itu adalah surga. Ya. Kalau dia enggak mau, maka Allah nyatakan ini Allah yang langsung menjadi rasul. Allah yang langsung menjadi rasul, dia diperintahkan oleh Allah langsung masuk neraka aja dia enggak mau taat. Ya. Dia enggak mau taat. Gimana kalau rasul dari kalangan manusia yang datang kepada dia? Nah. Ya. Maka ketika disuruh masuk ke neraka dia enggak mau. Padahal itu adalah surga. Nah, maka akhirnya Allah akan masukkan dia ke neraka yang hakiki. Ya. Baik. Mayuh kamu bi islamihi. Orang tersebut tidak dihukumi sebagai muslim juga. Lakin yakunu min ashabil fatrati. Namun dia menjadi ashabul fatrah. Yufawwadu amruhu ilallah. Urusan dia diserahkan pada Allah. Ini sebagaimana pernyataan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Dan kami tidaklah mengadab ya, sebelum kami mengutus para rasul. Wa qala hafizahullah. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan juga beliau ditanya, man asyraka billahi qawlan aw fi'lan aw zahiran dabaha li ghairillah aw nadhara li ghairillah aw sajada li ghairillah hakamna 'alayhi bil kufri li amalihi aw takallama bi kalamil kufri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka orang yang berbuat syirik kepada Allah, apakah dia dengan qawlan, dengan ucapan, atau fi'lan, atau dengan perbuatan, ya, ucapannya adalah ucapan kekufuran, mengolok, mencela syariat, atau perbuatannya jelas, semisal meminta kepada Nyi Roro Kidul, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ini jelas. Ya. Zahiran, secara zahir, lahiriah nampak. Semisal menyembelih untuk selain Allah atau bernadar untuk selain Allah atau sujud kepada selain Allah, hakamna 'alaihi bil kufri li amalihi. Maka kita vonis dia dengan kekufuran berdasarkan amal dia tersebut, berdasarkan perbuatan dia. Au takallama bi kalamil kufri, atau berdasarkan ya, atau ketika dia berbicara dengan ucapan kekufuran, nahkumu alaihi bil kufri li amalihi, maka kita vonis dia pun kufur ya, berdasarkan perbuatan dia tadi. Laisa lana illa adh-dhahiru. Ya, tidak ada bagi kita untuk menghukumi kecuali berdasarkan perkara yang zahir aja. Ya. Bukan pada perkara yang batin. Allah tidak mentaklif kita untuk menyibak isi hatinya. Tidak ada. Makanya kata Syekh Utsaimin kemarin apa? Yang kita kutip di buku ini, bukan yang di Burhanul Zahir. Ya, ketika Syekh Utsaimin menyatakan, ya, kalau kita melihat ada orang yang enggak sholat, kita katakan huwa kafir bi aini. Ya, maka dia kafir. Ya, hadza kafirun, hadza tu isim isyarat, kayak si fulan ya. Ini si fulan kafir wa nu'ayyinuhu. Ya. Dia kafir. Berdas dan kita takyin dia ya. وإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بملء أفواهنا بأفواهنا. Kalau kita dapati seseorang enggak sholat, kita katakan dia kafir dengan sepenuh mulut kita. Nah, dengan sepenuh mulut berarti wa kafir. Ah gitu ya kata Syekh Utsaimin. Ya, wa idza ra'aina man yasjudu li sanami kulna hadza kafir wa nu'ayyinuh. Ini kata Syekh Utsaimin. Apabila kita melihat orang sujud pada ya patung, ya kita katakan dia kafir dan kita mentakyin dia. Ini dia kafirnya. Barakallahu fikum. Ya enggak benar. Kata Syekh ketika dikatakan, "Yo, apa ada yang menyatakan la tukaffirhu bi aini? Jangan kalian kafirkan." Ya, dengan tunjuk hidung dia. Fa idza wajadna syakhsan la yusalli qulna hadza apa namanya? Kalau kalian rubama di annahu rubama qalbuhu mutmainan bil iman. Karena bisa jadi kalbunya tenang dalam keimanan. Subhanallah. Ya, kita enggak ada urusan. Kata Syekh Utsaimin apa? Hadza ghalatun adzimun nahnu nahkumu bidzahir. Ini kekeliruan besar. Kita menghukumi orang berdasarkan perkara yang nampak aja. Ya. Ini Syekh Utsaimin menyatakan kalau kita dapati orang enggak sholat, dia kafir. Ini enggak sholat gimana dia sujud kepada kuburan, minta kepada kuburan, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah musta'an. Ini kita menghukumi dasar jauh dohir-dohir aja. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Perbuatannya kubur, tapi orangnya enggak. Ya itu pada perkara apa? Ya. Kalau perbuatannya kubur, orangnya enggak, itu sudah lewat pembahasannya. Ya, di halaman 100 berapa kemarin? 136 ya? Atau 137? 136 atau 135? Apa ada itu? Halaman berapa? Udah lewat ya? Kufur nau ya. Nau. 100 halaman 124. Ya, yang mana Zaki? Oh iya. Kufur nau perbuatannya kafir, orangnya enggak. Itu pada kasus apa? Kasus syirik asghar. Al-hukmu bi kufri amalin minal a'mal au qaulin minal aqwal ka qauli tarkus shalah kufrun. Atau man taraka shalah faqad kafara. Ini kufur nau. Ya, kufur nau ini ya, kalau dikatakan siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Perbuatan salat, perbuatan meninggalkan salat adalah kekufuran, membunuh seorang muslim adalah kekufuran, itu kufur nau, syirik asghar semua. Bukan syirik akbar. Kalau syirik akbar ya nah, mutlak wa ya, mutlak wa muayyan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ini enggak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, barakallahu fikum. Enggak ada. Di era salaf tidak ada. Ya, di buku-buku fikih semua sebutkan demikian. Di buku-buku fikih di kitab Uridah enggak ada itu telah disebutkan oleh para ulama. Ya, siapa yang mengolok-olok istihza maka dia kafir. Maksudnya perbuatannya aja kafir, orangnya enggak. Enggak ada ulama yang ngomong kayak gitu. Ya, di kitab-kitab fikih enggak ada. Bahkan disebutkan ya dia maka dia mesti bertobat. Bertobatnya dengan mesti bersyahadat lagi. Ini disebutkan ini. Ya, semisal oleh Imam An-Nawawi di Minhajut Talibin. Ya, dijelaskan oleh Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. Terus lanjut Faris. Alaihi asyurutu wa tantabiyya al-mawani yuhmalu yuhmalu alal itlaqi ala kulli mukaffarin wa hadha ghayru sahihin li anna min al-kufriyati ma yuhkamu bi kufri fa'iliha ma yuhkamu bi kufri fa'iliha Ulima minan dini bisururati wa mimma la yusawi wa mimma la yusawi wa mimma la yasuhu al-jahlu bihi wa minha ma yatawakkafu ala ma'rifati qulubihi minal mawani ada ahli itu ulumi minal mawani kalajatri wa nisyani wa nitrofi wa takwili wa fotoi wa ntibahi surut dan takbiri alihi bintifai dalika anhu wa dalika mimma yahtaju ila bayanin wa idwahin wa kashfin wa mimma huwa ma'lulun min masail al-khofiyyati kama taqaddam wa ala dalika hasbuhu Walaih, maka berdasarkan hal ini yatabayyanu al-haqqu fi hadhihi al-mas'alati, maka jelaslah mengenai kebenaran dalam permasalahan ini bima la yad'u iskalan, ya, dan tidak tersisa dan tidak meninggalkan iskal, kerancuan inda talibil haqqi bagi para pencari kebenaran. Huna masailu, maka di sini ada berbagai permasalahan, ada berbagai macam problem. Al mas'alatul ula, ini semuanya syubhat, nanti beliau akan luruskan. Yuqarriru ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja'i, maka sebagian orang yang telah terasuki syubhat irja', terpapar virus murji'ah, mereka yuqarriru, mereka menetapkan, ya, mereka menetapkan, mengikrarkan, menegaskan anna labdha la yasihu takfirul muayyan, kata mereka. Oh, enggak boleh kita mengkafirkan orang lain secara tunjuk hidung hatta tantabiqa alaihi syurutu wa tantafiya al mawani'u, sampai sudah terpenuhi, ya, terpenuhi syurut, terpenuhi syarat, dan tidak ada penghalang. Kata mereka, lafaz ini, perkataan seperti ini, yuhmalu alal itlaq. Nah, ini dibawa, diberlakukan secara mutlak. Ala kulli mukaffarin, kepada setiap mukaffar tindakan yang dikafirkan. Ini ngaco ini. Nah, ini syubhat. Kalau dikatakan secara umum, ya, tidak boleh mengkafirkan hingga terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Naam, sahih. Tapi kalau kepada seluruh perbuatan atau ucapan kekufuran, ya, dibuat demikian, maka kata beliau, hadza ghairu sahihin. Ini tidak benar. Lianna minal kufriyati ma yuhkamu bi kufri fa'iliha bi mujarradil fi'li mimma huwa ma'dudun minal masaili adh-dhahirati. Kenapa enggak benar? Karena diantara kekufuran-kekufuran itu ada yang mayuh kamu bikufri fa'iliha, ada yang langsung diponis kekafiran pelakunya secara ta'yin. Karena apa? Bimujarradil fi'li, karena perbuatan tersebut saja. Mimma huwa ma'dudun, ya, dikarenakan apa? Karena perbuatan tersebut dianggap minal masaili, termasuk diantara permasalahan-permasalahan zahirah, permasalahan-permasalahan yang jelas terang benderang. Mimma ulima minad dini bidarurati, ya, yang termasuk di sini adalah perkara yang mesti diketahui secara aksiomatik dalam agama ini, yang tidak ada boleh, tidak boleh, ada yang tidak tahu. Wa mimma la yasuhu al-jahlu bihi, dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan kalau dia jahil di situ. Ya, semisal apa? mengolok-olok Islam. Orang yang mengolok-olok Islam, kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, ijma para ulama dia kafir, kecuali satu aja penghalangnya. Apa itu? Mukroh. Dia dipaksa. Maka ketika ada yang mengolok-olok Islam, ya, maka kafir pelakunya. Tidak ada lagi omongan, oh enggak sah, sampai terpenuhi syarat, terhalangnya apa ketiadaan penghalang, enggak cocok. Bukan di situ, di tempat ini tuh. Ya. Kalaupun memang tidak telah terpenuhi syarat, sudah terpenuhi syarat. Pertama apa? Tidak ada penghalang, dia enggak dipaksa. Kecuali dipaksa, kalau dia enggak ngucap olok-olok terhadap Islam, dia dibunuh. Paham enggak sini? Ya. Atau ketika dia mengatakan zina itu halal, ya kafirkan, pelakunya kafirkan, nggak cocok dikatakan, oh belum terpenuhi syarat, ya masih ada penghalang. Kalaupun terpenuhi syarat nggak ada penghalang, jelas ya terpenuhi syarat, nggak ada penghalang semua, nggak ada. Dia bukan orang yang baru masuk Islam, dia bukan tinggal yang di pedalaman atau di kutub Antartika, ya. Ini makanya ngaco kalau pernyataan ini ditempatkan kepada semua kekufuran, akhirnya gak ada yang kafir. Maunya mereka kan begitu, akhirnya gak ada yang kafir. Ya. Ini dokter, ya itu dokter lagi. Mengatakan zina itu halal, ya. Tolib aja tolib, jangankan S1, nyantri aja di nyantri. Jangankan nyantri, di ikhwan ngaji aja. Ya. Atau jangankan ikhwan ngaji, dia orang awam aja, tapi dia bukan baru masuk dari Islam, bukan tinggal di pedalaman, dia menyatakan zina halal, kafir dia, walaupun dia gak zina. Ini ijma para ulama. Apalagi dokter yang dia nyantri, dia S2, S3, S1, dosen lagi, ya. Paham gak sini? Belum tegak hujah apa, didebat di TV nasional lagi sama siapa itu? Ustaz Zaitun Rasmin apa? Didebat di situ. Dikasih tahu sana sini, dibantah di medsos sana sini. Apalagi itu maunya si Jahmi itu. Ini Murji'ah Jahmi ini yang enggak ngapirin dia. Walaupun bajunya salaf itu Jahmi Mubtadi Dol, ya. Maunya si Jahmi tadi. Nanti kalau dia katakan udah tegak hujah, tapi mungkin nanti ada syubhat. Ya Allah. Takut. Ya, kalau dia berbuat begitu karena ada syubhat, memangnya si musyrikin bukan karena syubhat? Musyrikin Quraisy kenapa berbuat syirik? Karena syubhat. Mereka menyangka perbuatan mereka berbuat syirik akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka menyangka dengan meminta kepada wali orang soleh, wali ini akan menjadi pemberi syafaat mereka sisi Allah. Itu kan syubhat. Mana abduhum illallahu qarribuna ilallahi zulfa. Wa yaqulu haula'i wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, kan begitu. Itu syubhat. Nah, maunya si Jahmi tadi, si Murji ya, orang yang berpaham-paham irja dari sekte Jahmiyah tadi, pakai baju salafi tadi, maunya enggak ada kafir sama sekali. Enggak ada kafir sama sekali. Enggak ada. Enggak ada pengkafiran. Enggak ada lagi pengkafiran. Semuanya nanti kalau udah ini syubhatnya dibawa ke mahkamah. Mahkamah yang mana wahai Mas Jami? Di Indonesia di mana? Yang mana mahkamahnya? Mahkamahnya itu di mana Indonesia? Paham enggak dia? Yang dibawa ke mahkamah, yang dibawa ke kodi itu pada konsekuensi. Konsekuensi si murtad ini apa? Dipenggal baru kodi yang mutusin. Ini tidak paham berarti, tidak ngerti, kayak begini aja kan terang benderang permasalahannya di buku-buku akidah. Makanya bahasnya manhaj mulu sih, bahas hizbi-hizbi, akhirnya jadi manusia yang paling jahil terhadap perkara akidah ini, ya. Bahas hizbi, akhirnya dungu dalam masalah ini. Na'udzubillah, ya, akhirnya pada titik maksimal penyimpangan dia, yaitu dia menyatakan gak boleh dikafirkan, subhanallah. Pakai ini lagi, hatta tantabiqa alaihi syurut wa tantabi al mawani. Itu pada apa? Ya, barakallahu fikum. Wa minha ma yatawaqqafu ala ma'rifatin. Wa minha ma yatawaqqafu ala ma'rifah. Berikutnya juga ya. Barakallahu fikum. Dan juga pada perkara yang kita abstain karena tidak mengetahuinya, wa ma'rifati khuluwihi ya minal mawani'i ya, memang itu kita abstain karena kita tidak mengetahui ada atau tidaknya penghalang ya. Kal jahli, semisal ketidaktahuan dia. Wan nisyani, semisal dia lupa. Wal ikrahi, atau dia dipaksa. Atau ta'wil, atau karena ta'wil. Wal khata', atau karena salah tanpa sengaja. Wan tibaqi syurut at-takfir alaih. Wan tibaqi syurut at-takfir alaih. Bintifa idhalika minhu. Yang demikian itu di atas adalah berbagai permasalahan yang butuh kepada penjelasan ya. Ya, mesti terpenuhi syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang darinya ya. Wa dzalika bima yahtaju ila bayanin wa idahin, yang demikian itu butuh kepada penjelasan ya, dan idah, keterangan ya. Wa kashfi mimma huwa ma'dudun, dan penyingkapan dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dianggap khafiyah, permasalahan yang samar, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Nah, ini baru, enggak boleh dikafirkan dari permasalahan-permasalahan yang samar. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang samar baru enggak boleh dikafirkan, hatta tantabiqa alaihi syurut wa intifa'a wa tantafi alaihi al-mawani'. Ya. Sampai terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang, baru ini diberlakukan pada permasalahan yang khafi, yang samar ya. Barakallahu fikum. Misal kita mengkafirkan orang yang menyatakan ya, Allah tidak beristiwa di atas arsy, yang menyatakan Allah ada di mana-mana, jangan langsung dikafirkan ya, sampai terpenuhinya syarat dan ketiadaan penghalang. Ya. Nah, bisa jadi dia jahil ya, atau takwil, ya. Nah, dan seterusnya. Wa ala dzalika ijma'u salaf. Ya, khilafan lil khawariji al-gulati fi babi takfir. Maka hal ini adalah kesepakatan kaum salaf yang berbeda dengan khawarij yang mereka ekstrim berlebihan dalam bab takfir ya. Kalau khawarij semuanya dikafirkan ya, gak ada lagi itu permasalahan khafiyah, semuanya dhahirah bagi mereka. Wal murji'ati, ini juga perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan murji'ah. Al-jufati fihi, yang mereka ya meremehkan dalam hal ini, semuanya khafiyah semua. Yang zahirah jadi khafi. Kalau khawarij semuanya jadi zahir. Murji'ah jadi khafi semua. Ahlussunnah tengah-tengah. Taib, barakallahu fiikum. Ah. Ayat berikutnya, Ihsan. Al-Mu'ayyanu ila qala ma yujibu al-kufru Al-Kufra. Al-Kufra fa'innahu la yubahu bi-kufrihi hatta taquma alaihi al-hujjatu allati yakfaru tarikuha. Wa hadha fil masaili al-qatiyyati allati qad yakhfa daliluha ala ba'di an-nasi. Wa amma ma yaqa'u minhum fil masaili al-zahirati al-jaliyyati al-jaliyyati aw ma yu'lamu min ad-dini bid-darurati fa hadha la yatawaqqafu fi kufri qa'ilihi. Al-mas'alatu tsaniyatu yutliku al-ba'du lafzi at-tahdhiru min at-tahdhir atau at-tahdhiri, ya mudah menilai dari lafdz. Terus wa itlaqu lafzi at-tahdhiri min at-tahdhir laisa wajihan wal aula an yuqala at-tahdhiru min al-ghuluwi fi at-tahdhiri li anna at-tahdhira hukmun syar'i syar'iyyun tsabitun la yumkinu izalatuhu aw tabdiruhu bal minhu ma huwa wajibun mimma huwa ma'budun min asli dini wa qa'idati wa huwa al-kufru fi at-taghuti wal bara'atu minhu. Wahuwa hakun tidak nazar man manziluhu as-sahih. Walianna itlaqo hadal lafzi at-tahdhiri min at-tahdhiri. Enaknya apa? Ida nazzala manzi. Hah? Apa? Idza nazzala manzilahu as-sahiha atau idza nuzzila manziluhu as-sahiha as-sahih. Idza nuzzila, apabila dia ditempatkan pada tempat yang benar. Terus qad yakunu baban yadkhulu minhu ahlus-syubhi syubahi min al-murjiati wa ghayruhum wa ghayrihim wa liyanfu takfira man kaffarahu Allahu wa rasuluhu wa dalla al-ijma'u ala kufri. ولأن هذا الإطلاق قد يؤدي إلى أن توجه تهمة التكفير إلى السلف وأتباعهم ممن يكفرون قباد القبور ومن مات لهم ممن وقع في نواقض الإسلام فيوصفون بأنهم تكفيريون. ولهذا الواجب أن نستخدم المصطلح الشرعي فنقول التحذير من الغلو أو التحذير من الغلو في التكفير ونحو ذلك حتى يكون اللفظ جامعا مانعا. نعم. Wa mimma yuwaddihu dzalika, maka di antara hal yang akan menjelaskan hal tersebut ialah qaulul Imam Al-Mujaddid Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Yang akan menjelaskan hal ini adalah pernyataan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyatakan, ini dikutip dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, "Al-Shakhsu al-Mu'ayyanu idha qala ma yujibu al-kufra fa'innahu la yuhkamu bi-kufrihi hatta takum alihi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha wa hadha fil masaili al-khafiyyati." Seseorang yang tertentu, persen tertentu, apabila dia mengucapkan dengan suatu ucapan yang menyebabkan kekufuran, maka dia tidak boleh difonis dengan kekufuran hingga tegak hujah kepadanya yang menyebabkan kafirnya pelakunya. Namun ini ada pada permasalahan khafiyah, qad yakhfa daliluha ala ba'din nas, yang terkadang samar dalilnya bagi manusia, bagi sebagian orang. Ya. Wah, baru dikatakan mesti diberlakukan syarat, terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Nah, amma ma yaqa'u minha fil masail adh-dhahirah al-jadiyah, adapun ya, kata Syekh, yang mereka terjatuh ke dalam kekufuran dalam permasalahan yang zahirah, jadiyah, yang terang, yang jelas, ya, batal pembatal keislaman yang jelas, misal ma'lum min ad-din bidarurah, syirik akbar, au ma yu'lamu min ad-din bidarurah, atau sesuatu yang telah diketahui secara agama, secara aksiomatik, ya. Jangankan orang Islam, kafir aja tahu zina itu haram, pelacur aja tahu zina itu haram, dia katakan halal, fa hadza la yatawaqqafu fi kufri qa'ilihi, maka yang seperti ini enggak boleh abstain, ya, no comment untuk mengkafirkan pelakunya. Atau kita katakan kita abstain terkait pengkafirnya si pelakunya. Enggak boleh. Mesti katakan kafir. Nah, makanya ini juga sebagai bantahan bagi orang yang menyatakan, buat apa sih kita ngafir-ngafirin orang? Apa fungsinya? Ini enggak pantau hit orang yang ngomong kayak begitu. Ya. Kita mengkafirkan orang yang kayak menghalalkan zina, inilah realisasian tauhid. Karena tauhid itu ada rukunnya. Yang pertama nafyun, apa itu nafyun? Menafikan, meniadakan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, plus mengkufuri perbuatannya dan pelakunya. Itulah Islam, bara'atu minasyirki, enggak cukup dengan syirik apa? Bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maksudnya apa berlepas diri dari pelakunya? Mengkafirkannya. Nah, makanya keliru itu. Kalau dikatakan, fungsinya apa sih? Sampai-sampai dikatakan, yang enggak mengkafirkan lebih selamat daripada yang mengkafirkan. Mana ada yang enggak mengkafirkan lebih selamat? Bahkan ada permasalahan yang kita mesti ngafirin. Kalau kita enggak punya sikap, maka kita pun kafir. Na'udzubillah. Ya, kita pun kafir. Ya. Barakallahu fikum. Ini realisasian tauhid. Direalisasikannya tauhid salah satu dalam bentuk ini. Al-mas'alatu ats-tsaniyah yutliku al-ba'du, sebagian orang memutlakan lafdha at-tahdhir min at-takfir, memutlakan. Hati-hati dari takfir, kata mereka. Ini secara mutlak. Ini keliru ini, ya. Kalau hati-hati dari takfir, maka sehingga takfir itu adalah sesuatu yang menyimpang, yang ditakuti, yang harus dijauhi. Ini keliru. Wa itlaqu lafdhi at-tahdhir min takfir laisa wajihan, kata beliau. Ya. Ini permasalahan pertama. Ya. Maka adanya ungkapan hati-hati dari takfir, ini ungkapan yang gak layak. Wal aula, nah yang pantasnya, yang lebih utama, ayyuqal at-tahdhir minal ghulu fit takfir. Hati-hati dari ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah takfir baru. Tapi kalau hati-hati dari takfir sehingga enggak ada lagi takfir-takfiran. Agama kita enggak bakal tegak kalau enggak ada takfir. Enggak bakal tegak. Emangnya kita mau satu rukun aja isbat, enggak ada nafyun. Enggak mungkin. Ya. Maka yang diluruskan, hati-hati dari berlebihan dari takfir, menyimpang dari takfir. Itu tadi yang semalam ditanyakan siapa ya? Nugraha ya? Ya. Hati-hati dari mengkafirkan. Betul, itu perlu dilurusin. Hati-hati dari paham mengkafirkan secara serampangan. Hati-hati dari mengkafirkan dengan gulu. Nah itu dan semisalnya. Tapi kalau hati-hati dari takfir, ngaco. Paham gak sini? Sama kalau dikatakan hati-hati dari berdoa. Paham gak? Takfir itu ibadah, prosesan tauhid. Nah kalau dikatakan hati-hati dari berdoa kepada selain Allah, nah baru benar. Ya? Hati-hati dari takfir. Loh ini mau menghilangkan unsur penting tauhid. Nah yang salah takfir secara berlebihan atau serampangan. Ya. Kaum Jahmiyah dari ya, Jahmiyah yang mereka adalah Murji'ah ini ingin menghilangkan takfir dari muka bumi ini. Ya. Sehingga mereka mensifati demikian. Wal aula at-tahdhir minal ghulu fit takfir. Nah ini yang lebih utama adalah dikatakan yang pantas hati-hati dari gulu berlebihan atau serampangan ya, dalam masalah takfir atau tanpa ilmu. Nah, gitu. Li'anna takfira hukmun syar'i, karena yang namanya takfir hukum syar'i. Sabitun ya, hukum syar'i yang sabit. Ya. Yang dia sudah ada dalam syariat ini, la yumkinu izalatuhu aw taghyiruhu, enggak mungkin dihapus atau dirubah, enggak mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Bal minhu ma huwa wajibun mimma huwa ma'dudun min asli din wa qaidatihi. Bahkan di antara takfir ini ada yang wajib, yang dia berasal, yang dia merupakan dari hal-hal yang dianggap dari pokok agama dan kaedah beragama ini. Ya. Wa huwa al-kufru bi tagut, misalkan itu kufur kepada tagut. Ya. Maka kita kafirkan tagut. Ya. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya. Hatta idza nuzila manzil. Hatta idza nuzila. Hah? Apa? Wa huwa haqqun. Dan ini hak. Idza, bukan hatta ya. Idza nuzila manziluhu as-sahih. Apabila ditempatkan pada tempat yang benar. Bukan manzil, manzila kali ya. Idza nuzila manzila as-sahih. Apabila dia ditempatkan pada tempat yang benar. Ya, diposisikan pada tempat yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kayaknya enggak enak ya. Karena manzil nazala yanzilu nuzulan fa huwa nazilun wadha ka manzul, isim maf'ulnya isim makannya apa? Hah? Manzil berarti hat idza nuzila manziluhu as-sahih, idza nuzila manziluhu as-sahih, atau idza nuzila manzilahu as-sahiha, manzilahu dzarafnya, apabila dia diturunkan, ditempatkan pada tempatnya yang benar. Jadi manzil bukan naibul fa'il. Ya. Baik, barakallahu fikum. Idza nuzila, apabila diturunkan, ditempatkan pada tempatnya, tempat turunnya yang benar, pada tempat yang benar, apabila dia diperuntukkan pada tempat yang tepat. Ya, maksudnya gitu. Walianna itlaqo hadha lafzi, karena memutlakan pernyataan seperti ini, at-tahdhir min at-takfir, hati-hati dari takfir. Nah, Qad yakunu baban, terkadang menjadi pintu. Yadkhulu minhu ahlu syubahi, yang akan dimasuki oleh para pengekor syubhat. Minal murji'ati wa ghairihim, dari kalangan murji'ah dan selain mereka. Nanti masuk murji'ah. Kalau dikatakan bab apa, tahdir minat takfir secara mutlak. Harusnya tahdir minal gulu fi takfir. Ya, bukan tahdir minat takfir. Lianfu takfira man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kenapa? Karena murji'ah ingin menafikan ya, pengkafiran dari orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wadalla al-ijma' wa al-kufri, dan yang telah ditunjukkan oleh ijma' akan kekafirannya. Ya, ini kan begitu. Kalangan Jahmiyah ini, dari kalangan murji'ah ini, ketika mereka misalkan si Jahmi yang baru-baru ini muncul di video, seorang mubtadi Jahmi yang menolak pengkafiran terhadap penghalal zina ini, yang sudah disepakati oleh para ulama, dia enggak mau. Dia condong kepada satu syekhnya. Ribuan ulama dari zaman ke zaman dia tolak. Alasannya tahdir min takfir, pasti gitu. Hati-hati dari mengkafirkan. Ya, hati-hati dari mengkafirkan. Nah, ini lihat. Ha? Ini dimasuki akhirnya pintu, ini akhirnya menjadi pintu yang dimasuki oleh model-model kayak dia ini. Model Jahmiyah dia begini. Hati-hati dari mengkafirkan. Ya. Harusnya apa? Hati-hati dari mengkafirkan secara gulu, secara ekstrim. Ya. Kalau dikatakan hati-hati dari pengkafiran, masuk si Jahmiyah kayak begini. Akhirnya menafikan semua orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, mengkafirkan semua yang telah disepakati oleh para ulama, kekafiran pelaku perbuatan tersebut. Tapi barakallahu fikum. Li'anna hadzal itlaqo, karena ucapan yang mutlak seperti ini, qad yu'addi, ya, seringkali akan ya, menghantarkan kepada apa? Ya, ila an tawajjaha tuhmatu takfir ila salafi. Ya. Akan menghantarkan kepada apa? Menghantarkan kepada tuduhan ya, takfir kepada salaf. Wa'zbaihim, dan para pengikut salaf. Mimman yukaffiruna ubbad al-kubur. Ya, yang para salaf mereka ini adalah orang-orang yang mengkafirkan para penyembah kuburan. Wa man ma'asalahum, atau yang serupa dengan mereka. Mimman waqa'afin nawaqid al-islam. Jadi orang-orang yang terjatuh ke dalam berbagai pembatal keislaman. Ketika salaf mengkafirkan mereka karena sudah ada pemutlakan tahdir minat takfir, hati-hati dari takfir, akhirnya fayusafuna, mereka disifati biannahum takfiriun, bahwasanya mereka adalah kaum takfiri. Nah, ini juga lagi-lagi gagal paham kan, akhirnya keliru. Padahal takfiri khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan yang mengkafirkan ya pelaku syirik akbar atau pelaku yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ini kenapa nih? Karena dibuka ini. Ya, pemutlakan lafaz tahdir min takfir, harusnya tahdir minal gulu fi takfir. Ya, peringatan dari gulu terhadap takfir, berlebihan dalam masalah takfir, sikap ekstrem dalam masalah takfir atau sikap serampangan dalam takfir. Walihada al-wajibu, oleh karena itulah yang wajib adalah annastakhdima, kita menggunakan al-mustalaha al-syar'iyyah, menggunakan istilah syar'i. Fanaqul at-tahdhir minal ghulu, at-tahdhir minal ghulu fit takfir. Maka kita katakan baru ini tahdhir dari berlebihan dalam masalah takfir. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, hatta yakuna al-lafdhu jami'an mani'an, sehingga lafaz tersebut lengkap mani', ya. Artinya lengkap menyeluruh mani'an. Ini mencegah dari masuknya murji'ah untuk mengotak-atik hal ini, sehingga tidak ada lagi celah. Al-mas'alatu as-saniyah, as-salisah, yang ketiga sekarang. Nah, tafadhal, dibaca di sini. ya. Siapa? Raymond, baca Raymond. Ulang-ulang yutliku ad-da'wata. Emangnya nyambung al-ba'du ad-da'wata, ad-da'wata ad-da'wata. Memangnya ad-da'wata jadi apa? Jadi na'at, jadi tabi remon, gak nyambung. Dia maf'ul atlaqo yutliku fi'il muta'adi al-ba'du fa'il ad-da'wata maf'ulun bi. Coba pakai perasaan dong ketika baca. Nyambung gak kira-kira tuh? Ah, gimana Raymond? Ah, ya kan? Gak nyambung kan? Ah, berarti ada wata maf'ulun bi. Ayo diulang. Tauri, apa itu tauri? Hah? Turi. Pasar turi, Surabaya, suno. Apa turi? Tawarro. Aduh, pakai perasaan. Ini gak dilihat di kamus berarti ya? Asal baca aja berarti ya? Hah? Emang enggak dilihat di kamus apa? Asal baca aja berarti itu. Ah. Muskilah ini. Mau ngapain kalau asal baca aja nembak-nembak? Mau ngapain? Enggak usah baca, kalau mau nembak-nembak aja jangan baca dulu, bilang saya belum siap ini. Enggak tahu. Jangan. Ya. Ah, ayo diulang. Yutnikul ba'du da'wata ila tawarruhi fidduhuri fi babit takfiri wa hadha hasanun fi babihi fal aslu annal wajiba alal muslimi al wuru'i wuru' apa lagi wuru' al wara'u annal wajiba alal muslimi al wara' al wara'i. Ah, ayo udah mananya enggak tahu, irobnya enggak tahu. Nah, apa? Al-wara irobnya. Khobar anna marfu. Masa alal muslimi al-wara'i, mana khobarnya? Itu al-wara'u. Nah, terus al-wara'u fil qawli 'ala Allah fi kulli mas'alati min masa'il ad-din. Lianna Allah Ta'ala yakulu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan wattakfiru hukmu syar'i hukmun wattakfiru hukmu syar'i fa wajibu wajibu gimana enaknya memangnya ada wajibu gitu Raymond. Fi'il itu fawajaba. Fawajaba. Fawajaba atas butuh. Nah, yang benar Raymond. Allah musta'an. Nah. Fawajaba. Ayo Raymond baca. Fawajaba atas butuh. Lah Allah. Tadi salah udah. Fawajaba ya. Fawajaba atas Ini tasrifnya berantakan berarti antum. Lihat mana ada isim tasbut maf'ul. Ini dari wawasan apa berarti? Tasabbata ya tasabbatu. Masdar tasabbutan. Dia kan fa'il dari wajaba. Berarti tasabbut. Tasrifnya berantakan berarti ini. Ah, ayo ulang. Fawajaba atasabbutu fil wa fihi wa tabayyun wa tawarru hatta la yakulu hatta la yakula al muslimu ala Allahi ma la ilman ma mala ilma lahu mala ilma lahu bi fayaqu fi dhalali al-awimi hasbuk hasbuk sudah cukup. Hah? Antum kalau merasa wah ini saya banyak nggak tahu nih, udah dah jangan baca dulu ya. Saya nggak mau juga antum nebak-nebak nih. Yang saya inginkan antum tahu ini sorapnya apa. Ya. Kalau udah ini nggak tahu apa nebak-nebaknya, ya. Nanti kalau saya tunjuk, wah antum banyak mayoritas nebak-nebak, jangan. Nah, ini bukan ajang nebak-nebak. Ini kan praktek dari kaedah yang telah dipelajari. Ya, bukan ajang nebak-nebak. Ya, paham ya? Bukan ajang nebak-nebak. Praktek dari apa yang dipelajari. Bukan nebak-nebak. Gak ada nebak-nebak lagi. Saya gak terima lagi nebak-nebak. Ya, mau nebak-nebak mau ngapain? Emangnya manggis ditebak-tebak? Ini udah berapa? Tebak-tebak buah manggis. Ini praktek kaidah, ya. Bukan tebak-tebakan. Ya, perhatikan asal al-mas'alah itu asal satu. Permasalahan ketiga. Yutliku al-ba'du, sebagian orang memutlakan ad-da'wata, seruan atau ajakan ila tawarru' fit dukhul fi bab at-takhfir. Seruan atau ajakan untuk ya apa namanya? Hati-hati masuk ke dalam bab takfir. Betul memang. Ya. Betul. Tapi jangan sampai salah paham kayak yang tadi. Yang permasalahan yang kedua, pemutlakan sebagian orang tahdir dari takfir. Harusnya tahdir ya, minal gulu fi takfir, begitu. Hati-hati terhadap gulu, serampangan, ekstrim dan takfir, bukan hati-hati dari takfir, karena takfir itu bagian syar'i. Ya, nanti Murji'ah, Jahmiyah masuk. Nah, yang begini juga. Sebagian orang memutlakan seruan untuk tawarru, hati-hati dalam masuk ke bab takfir. Kata Syekh, hadza hasanun fi babihi, ini bagus. Ya memang bagus dalam babnya. Wal aslu annal wajiba 'alal muslimi al wara'u. Hukum asalnya wajib bagi setiap muslim untuk hatihati fil qauli 'ala Allahi fi kulli mas'alatin min masailid dini. Untuk hati-hati. Untuk hati-hati berbicara atas nama agama Allah dalam setiap berbagai permasalahan agama. Karena Allah Taala yaqul, karena Allah Taala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sama wal basar wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya. Wat takfiru hukmun syar'i, yang namanya takfir hukum syar'i, fa wajaba at-tasabbutu fihi wa tabayyunu, maka wajib tasabbut, cross check, tabayyun, cari keterangan, ya, wattawarru', berhati-hati, hatta la yaqula al-muslimu 'ala Allahi ma la ilma lahu, hingga nanti ya, seorang muslim dia tidak berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Apa yang tidak dia tidak punya ilmu tentangnya, yang tidak dia tahu. Fayaqau fid dalalil adzim, sehingga dia nanti terjatuh ke dalam kesesatan yang besar. Nugraha wa jazakallahu khairan. Al-wajibu al-hadru al-hadru min at-tasarru'i fi itlaqi at-takfiri 'ala man lam yantabiq 'alayhi wasfuhu lima fi tasarru'i fi dhalika min khuturatin aw rimatin wa atharin wa khaymatin wa khaymatin wa khaymah itu waw itu bukan huruf. Satu isim dengan wakhimah, wakhim. Namanya wakhim, bukan wakhim. Enggak ada kayak gitu. Wakhim. Terus wakhimatin. Ghairu anna hadha at-tawarru'a la yajuzu an yuj'ala dari atas lidifai anil kufari wal muqtaddina bi hujjati adami tasarru'i fit takfiri balil wajibu alla yatawarra'u al muslimu fi takfiri man ja'a bil kufri al mawahi as-surahi ka ubabil umuri yul man ajma'a al ulama'u ala kufrihim wa riddatihim wa yuwaddihu dhalika anna al ulama'a al-lajnata al-daimata biri'ati al-lajnati anna ulama'a al-lajnati mudah-mudahan anna ulama'a al-lajnati al-daimati biri'asati al-alamati Abdul Aziz ibn Bazin rahimahullahu aftau anna qawla al-adhirina lil-kuburiyina qawlun kufriyun li anna fi dhalika tawaqqufun fi kufri man ajma'a al-ulama'u ala kufrihi wa kufruhu ma'lumun min din al-islam bid-darurati qala ulama'u lajnati wa bidha yu'lamu annahu la yajuzu li ta'ifatin al-muwahhidina alladhina ya'taqiduna kufra ubadil quburi an yukaffiru ikhwanahum al-muwahhidina alladhina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama alayhim al-hujjatu li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu shubhatun wa hiya i'tiqaduhum annahu la budda min iqamati al-hujjati ala ulaika al-kuburiyyina qabla takfirihim bi khilafi man la shubhata fi kufrihi kal-yahudi wal-nasara wasyuyu'iyyina wa ashbahihim fa haula'i la shubhata fi kufrihim wa la fi kufri man lam yukaffirhum wa wadduha hadhihi al-fatwa al-alamatu Abdul Aziz ibn Bazin rahimahullahu biqawlihi al-maqsudu la yukaffaru al-muwahhidu alladhi tawaqqafa an takfiri ubadil awthani hatta taquma alayhi al-hujjatu huwa wa hatta yubayyana lahu asbabu kufrihim wa hatta tattajiha lahu asbabu kufrihim hadha al-maqsudu li'annahu qad yatawaqqafu yahsabu annahum laysu bikuffarin fa idha bayyana lahu dhalika wa qadaha lahu dhalika sara mithla man lam yukaffir al-yahuda wan nasara fa man qala inna al-yahuda wan nasara laysu kuffaran wa huwa mimman ya'rifu al-adillata asy-syar'iyyata wa min ahli al-ilmi yubayyana lahu hatta ya'rifa annahum kuffarun wa idha syakka fi kufrihim kafara li'anna man syakka fi kufril kafiri arwadihi kufruhu kafara. Nah. Baik, barakallahu fikum. Fal wajibu hadaru min at-tasarru'. Maka yang wajib adalah waspada dari sikap tergesa-gesa fi itlaqit takfir dalam memutlakan melontarkan pengkafiran ala man lam yantabiq alaihi wasfuh kepada orang yang belum terpenuhi sifatnya. Ya. Lima fit tasarru'i fi dhalika min khuturatin 'azimatin, karena tergesa-gesa dalam mengkafirkan tersebut terdapat bahaya yang sangat besar, wa atharin wa khimatin, dan dampak-dampak yang jelek. Ya. Dampak-dampak yang berbahaya. Ya. Naam. Ghaira anna hadha at-tawarru'a. Namun sikap tawarru' hati-hati ini la yajuz an yuj'ala dari'atan. Tidak boleh dijadikan sebagai dari'ah alasan lidifa'i minal kufar. Untuk membela orang-orang kafir wal murtadina dan orang-orang yang murtad bihujjati adami tasarru' fit takfir. Dengan alasan, oh jangan tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Kita enggak boleh jangan tergesa-gesa dalam mengkafirkan ini pada masalah khafi. Balil wajibu alla yatawarra'al muslimu fit takfiri man ja'a bil kufri al bawah asra ka ubadil kufar ka ubadil kubur. Ya. Bahkan yang wajib adalah seorang muslim alla yatawarra'. Dia jangan canggung lagi udah, enggak perlu dia menaruh sikap kehati-hatian dalam mengkafirkan orang yang telah mendatangkan kekufuran secara bawah, secara nyata terang as-surah, ya. Terang benderang kekufurannya, semisal apa? Ka'ubadil kubur. Semisal para penyembah kuburan, menyembah Nyi Roro Kidul, mimman ajma'a al ulama'u ala kufrihim wa riddatihim. Ya, dan dari hal-hal yang para ulama telah bersepakat akan kekafiran dan kemurtatan mereka. Ini kehati-hatian yang salah. Ya. Kehati-hatian yang salah. Ini kehati-hatian yang membawa kepada petaka justru. Ya. Wa yuwaddihu dhalika anna ulama'ul lajnati. Dan yang menjelaskan hal ini adalah para ulama lajnah bi riasati al-allama Abdul Aziz bin Baz, ya, dengan di bawah kepemimpinan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Aftau, mereka berfatwa anna qawla al-adhirina lil kuburiyina qawlun kufri, bahwasanya ucapan orang-orang yang memberi udzur kepada para penyembah kuburan, kepada kaum kuburiyun adalah ucapan yang kufur. Ya, ketika memberi uzur kepada orang-orang musyrik tadi, itu adalah ucapan yang kufur. Lianna da fi dhalika, karena yang demikian ini, ya, kok saya enggak serak ya Pak, ibarah ini. Lianna fi dhalika tawakuf. Tawakuf ini harusnya isim anna mu'akhor, kan begitu. Ya, fi dhalika jar majrur, nanti dia sebagai fi, ya, muta'alik dengan khabar anna muqaddam. Tapi kok tawakuf marfu? Ya, kurang sok ini. Cacat-cacat di sini. Di antara hal yang perlu dikritisi dari kesalahan penulisan. Udah berapa tuh? Ya. Ini secara nahwu enggak ya. Ya. Enggak mustaqim secara nahwu. Ya na fi dzalika tawaqqufun. Nah, isi maknanya mana? Ya. Karena ya tawaqquf ini mesti sebagai isim. Karena fi dzalika khabarnya itu udah sebagai jar majrur, sebagai khabar atau muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf. Lianna fi dhalika tawakufan. Ya. Oh, tawakufun gak enak. Ya. Coba dicatat ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Mana tadi? Lianna fi dhalika, karena yang demikian itu, yaitu tidak mau mengkafirkan para ubadul kubur, itu adalah tawakuf. Berarti sikap abstain fi kufri man ajma'a al-ulama wala kufrihi. Ya, itu berarti sikap abstain dalam menghukumi kekafiran orang-orang yang telah para ulama bersepakat akan kekafirannya. Wa kufruhu ma'lumun min dinil islami bidarurah. Padahal kekafirannya ini telah diketahui secara aksiomatik, secara pasti dalam agama Islam ini. Qala ulama ulajnah. Ya. Berkata para ulama lajnah, bida yu'lamu annahu la yajuz li ta'ifatil muwahhidin. Ya, maka dengan hal ini diketahuilah bahwa tidak pantas, tidak boleh bagi sekelompok ahli tauhid alladzina ya'taqiluna kufra ubadil kubur, yang meyakini kekufuran para penyembah kuburan, ay yukaffiru ikhwanahum almuwahhidina alladzina tawaqqafu fi kufrihim. Tidak pantas bagi mereka untuk mengkafirkan saudara mereka. Ini kayaknya sudah berulang ya. Sudah berulang dari kalangan muwahhidin yang mereka tawaqqafu fi kufrihim. Ini muwahhid pertama yang mengkafirkan ubadul kubur. Ada muwahhid yang kedua yang mereka abstain dari mengkafirkan si ubadul kubur, hatta tuqama alaihi alhujjatu, alaihim alhujjatu, hingga tegak hujjah kepada ubadul kubur. Li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhatun, karena tawaqqufnya si muwahhid yang kedua ini dari mengkafirkan ubadul kubur mungkin karena si ada syubhat yang ada di muwahhid yang kedua ini. Wahia atiqaduhum, yaitu keyakinan mereka si muwahhid yang kedua, annahu labudda min iqamatil hujjah ala ulaika al-kuburiyyin qabla takfirihim, bahwasanya mesti ditegakkan hujjah kepada mereka kaum kuburiyun ya sebelum mereka dikafirkan ya. Nah, jadi ini seolah-olah muwahhid yang pertama jangan mengkafirkan muwahhid yang kedua. Bi khilafi man la syubhata fi kufrihi. Ini tentu berbeda dengan yang tidak ada syubhat akan kekafirannya, kal Yahudi wa Nasara wa Syuyuyin, semisal Yahudi, Nasrani, Komunis, wa Asbahim, dan yang serupa dengan mereka, faha ulai la syubhata fi kufrihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada terang syubhat mengenai kekafiran mereka, Komunis, Yahudi, Nasrani. Wala fi kufri man lam yukafirhum, dan tidak ada keraguan, ya, tidak ada syubhat bagi orang yang tidak mengkafirkan mereka, yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Komunis, maka enggak ada keraguan lagi, orang yang enggak kafirin kafir juga. Waddaha hadhihi al-fatwa al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Namun Syekh bin Abdul Aziz bin Baz ya menjelaskan maksud fatwa ini biqauli, dengan perkataan beliau, al-maqsudu la yukaffaru al-muwahhidu alladhi tawaqqafa an taqfiri ubadil awsan hatta taqum 'alil hujjah. Huwa, maksud dari pernyataan si muwahhid yang kedua tidak boleh dikafirkan, yang diabstain dari mengkafirkan penyembah berhala hingga para penyembah berhala tadi tegak, hatta taquma 'alaihi alhujjatu, huwa, hingga tegak hujjah kepada si dia, si muwahhid yang kedua, bukan kepada ubadul kubur, bukan kepada si ubadul kubur, tetapi kepada si muwahhid yang kedua yang enggak mengkafirkan. Wa hatta yubayyana lahu asbabu kufrihim, hingga dijelaskan kepada si muwahhid yang kedua ini, yang abstain ini, sebab-sebab kekafiran mereka. Ya, kalau para ubadul kubur sudah tegak hujjah dengan mereka dengan adanya Al-Qur'an, ya. Wa hatta tattadhiha lahu asbabu kufrihim, hingga jelas kepada mereka, kepada si dia, si muwahhid yang kedua ini, ya, yang enggak mau ngampirin ubadul kubur, sebab-sebab kekufurannya. Hadha al-maqsud, inilah maksud dari fatwa lajnah. Bi annahu qad yatawaqqafu yahsabu annahum laysu bikuffarin. Terkadang si muwahhid yang kedua ini, saya bahasakan dengan muwahhid yang kedua yang tidak mengkafirkan ubadul kubur. Ya. Terkadang dia absen karena dia mengira para ubadul kubur itu bukan orang kafir. Fa idza buyyina lahu dzalika, apabila telah dijelaskan kepada dia si muwahhid yang kedua ini, wattadahalahu dzalika, dan sudah jelas bagi dia, sara mislaman yukaffir yahuda wan nasara. Nah, kalau dia tetap enggak mau ngafirin, maka jadilah dia seperti orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, kata Syekh bin Baz. Faman qala innal yahuda wan nasara laysu kuffaran, ya, maka siapa yang menyatakan Yahudi Nasrani bukan orang kafir, wa mimman ya'rifu al-adillata asy-syar'iyyah, Padahal dia di antara orang adalah dia termasuk di antara orang yang tahu dalil syar'i. Yahudi Nasrani kafir sudah jelas. Non muslim ya. Wa min ahli ilmi, apalagi dia dari kalangan orang yang sering berinteraksi dengan ilmu. Ya tabayyana lahu, yang sudah jelas bagi dia, hatta ya'rifa annahum kuffarun. Yubayyanu lahu, maka dijelaskan kepada dia hingga dia tahu bahwasanya para ubadul kubur itu adalah orang-orang kafir. Wa idza syakka fi kufrihim kafara. Nah, kalau dia tetap masih ragu tentang kekafiran si ubadul kubur ini, maka jadilah dia kafir. Lianna man syakka fi kufril kafiri alwadihi kufruhu kafara. Karena orang yang ragu ya, terhadap orang kafir yang jelas kekufurannya, maka dia kafir. Nah, tabarakallahu fikum. Ya. Cukup dulu apa lanjut? Hah? Cukup dulu ya. Subhanallahi wa bihamdik. Syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.